إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله على محمد النصر الحق بالحق الهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه يستسنون بسنتي ويحتدون بهداه القويم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, dari mimbar yang mulia ini khatib menghimbau kita semua, mari kita tingkatkan kualitas diri kita selaku muslim yang mukmin sekaligus bertakwa kepada Allah dalam artian yang sesungguhnya. Karena ketahuilah, semulia-mulia kita semua nanti di sisi Allah karena kualitas takwa kita. Allah tegaskan itu dalam ayatnya, Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Allah karena takwamu. Rasulullah setiap berkhutbah, apakah khutbah Jumat, apa khutbah nikah, atau ceramah agama, dengan sahabat-sahabatnya selalu membaca ayat-ayat yang saya bacakan tadi. Ayat-ayat itu mengandung wasiat takwa. Dan di dalam Ramadan ini, Allah pun berwasiat kepada kita. La'allakum tattaqun. La'alla itu ardu raja, ungkapan penuh harap. Jadi Allah berharap betul ibadah saum ini dengan perangkat-perangkat ibadah yang terkait lainnya bisa mendongkrak kualitas diri kita, terangkat menjadi manusia bertakwa, yaitu orang yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah. Maka ketika mengatakan la'allakum tattaqun, itu ada mafhum mukhalafah, pengertian logika balik yang terkandung dalam harapan Allah itu artinya, jangan kecewakan aku. Saudaraku, jangan kecewakan Allah dengan Ramadan ini. Panggilan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, itu para ulama bilang ini husnun nida minallahi li fardhi siyam. Panggilan terbaik dari Allah ketika dia mewajibkan ibadah saum itu. Panggilan terbaik. Malah mufasir yang lain mengatakan bukan saja itu panggilan terbaik, tetapi nidaul habibi wal khas. Panggilan penuh kasih sayang dan khas, khusus ditujukan kepada orang-orang beriman, setipis apapun iman itu Allah panggil untuk diwajibkan ibadah saum. Maka ulama-ulama kita berkesimpulan bahwa justru ibadah saum itu bukan kewajiban atau sebuah beban, tetapi dia adalah bentuk dari kasih sayang Allah kepada kita, yang dengan kasih sayang itu kita melaksanakannya, kita kemudian terangkat ke derajat yang paling mulia di sisi Allah. Itu filosofi, itu hikmah yang terkandung dalam dalil pertama, dalil pokok tentang kewajiban ibadah saum. Fahami itu baik-baik saudaraku. Jadi Allah telah memanggil kita dengan panggilan terbaik, panggilan penuh kasih, dan ibadah saum itu sendiri adalah bentuk dari kasih sayang Allah yang dengan itu akan mengangkat kita pada derajat paling mulia di sisi Allah sebagai orang-orang bertakwa. Maka untuk mencapai derajat itu, jawablah permintaan Allah itu, panggilan Allah itu dengan jawaban terbaik. Bagaimana jawaban terbaik itu? Allah sendiri yang tentukan garis amal orang bertakwa untuk bisa memberikan jawaban terbaik atas panggilan terbaik dari Allah. Tapi sebelum kita memahami bagaimana jawaban terbaik itu yang Allah sendiri gariskan, pertanyaan kita sekarang ini adalah, merasa enggak kita semua ini dipanggil oleh Allah dengan panggilan terbaik dan panggilan penuh sayang? Jawabannya enggak. Kita enggak merasa, orang kita enggak ngerti kok. Hanya ulama-ulama yang mengerti ma'ani bahasa Arab itu yang tahu bahwa Allah sedang memanggil kita dengan kasih sayang dan panggilan yang terbaik. Nah, diterangkan dalam khutbah ini supaya sisa hari Ramadan ini masih ada kesempatan untuk kita berikan jawaban terbaik kepada Allah. Allah yang tentukan jawaban terbaik itu sebagai garis amal orang-orang yang ingin menggapai takwa. Dalam hadis qudsi yang panjang, riwayat Bukhari, sahih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala fi hadisil qudsi, berkata Nabi bahwa Allah berkata dalam hadis qudsi, man adali waliya fa'adantuhu bil harb, barang siapa yang mengganggu kekasihku. Jadi wali Allah itu orang-orang yang bertakwa. Dalilnya mana? Surat Yunus ayat 62-63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu orang yang tidak mengenal takut dan tidak bersedih. Siapa mereka? Allah jelaskan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang beriman dan bertakwa. Jadi kalau kita beriman dan bertakwa, insyaallah menjadi wali Allah. Waliullah, kekasih Allah. Dan siapa yang berani mengganggu kekasih Allah, Allah bilang aku nyatakan perang kepada yang mengganggu itu. Nah, siapa wali Allah itu? Siapa orang bertakwa itu? Allah gambarkan garis amalnya. Alladzina yattaqarrubu ilayya mimmaftaratuhu alaihi wa bin nawafil hatta ahbabtuhu. Yaitu mereka-mereka yang mendekatkan dirinya kepadaku dengan apa-apa yang sudah aku wajibkan kepadanya dan dengan yang sunat-sunat sampai aku cinta kepadanya. Maka, kalau Anda tidak akan mengecewakan Allah, Anda memenuhi harapannya, la'allakum tattaqun, dekati dia dengan yang wajib dan yang sunat sampai dia cinta. Ada target. Bukan cuma mendekati saja dengan wajib dan sunat, tapi ada target sampai dia cinta. Maka para ulama kemudian mengumpulkan amaliah Ramadan apa saja sih yang kita lakukan yang terkait dengan ibadah saum. Subhanallah, minimal ada 10 saum, siamu Ramadan, salatul maktubah, salat-salat yang wajib, yang 5. Ini 2 wajib, salat saum dan salat wajib. Salatun nawafil, salat-salat sunnah. Ada sholat yang 12 rakaat yang mengiringi sholat-sholat wajib. Sampai Rasul bilang, ma min abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yaumin isnatai asyarat rakaatan. Tidaklah seorang hamba muslim yang karena Allah Ta'ala setiap harinya melakukan 12 rakaat tatawuan gaira faridatan, salat sunat yang bukan wajib, illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali Allah akan bangunkan kepadanya surga, rumah di surga. Jadi 12 rakaat itu yang mana? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Asar tidak ada sholat yang mengiringi. 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Itu Rasul janji satu rumah di surga. Nah kalau Anda tinggalkan, karena mewarisi pemahaman fikih yang diwariskan turun-temurun sampai hari ini, bahwa yang sunat itu dilaksanakan berpahala, kalau tidak dilaksanakan, tidak apa-apa. Itu pemahaman yang keliru. Orang Rasul janji satu rumah di surga kalau Anda melaksanakan 12 rakaat itu. Terus di Ramadan ini kita sia-siakan. Oh, alangkah ruginya. Berarti kita belum menjawab panggilan Allah dengan jawaban terbaik. Artinya kita mengecewakan Dia. Karena orang yang ingin takwa itu mendekatkan diri dengan yang wajib-wajib dan yang sunat-sunat. Jangan lupa itu, saudaraku. Kemudian salatul lail, kita namakan dia tarawih sekarang ini, jangan tinggalkan. Belum sunat-sunat yang lain. Tapi itu yang pokok. 12 rakaat rawatib dan 11 rakaat malam. Jangan ditinggal. Sudah, kemudian ada amaliyah tilawatul Quran. Baca Al-Quran. Kenapa? Karena ini syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Sampai Allah nyatakan bulan satu-satunya yang disebut oleh Quran itu syahrul Ramadan. 11 bulan yang lain tidak pernah Allah sebut dalam Quran. Kenapa begitu spesial? Alladzi unzila fihi al-Quran. Karena dalam bulan ini diturunkan Al-Quran. Maka ada amalia sunat dalam bulan ini membaca Al-Quran. Ada 4 cara baca Al-Quran, saudaraku. Pertama, kiraat. Kita namakan tadarus, baca tanpa dimengerti. Target 1 juz, 1 malam. Tafadhal, Anda enggak bisa 1 juz, berapa? Setengah juz, lakukan. Anda enggak bisa setengah, 1/4 juz, oke. Anda bisa berapa? 1/8 juz, silahkan. 1/16. Yang penting Anda baca. Kalau Anda enggak baca, inna lillahi wa inna ilahi rajiun, Anda kena musibah besar. Kemudian ada baca yang namanya tilawah, baca kritis, minimal 1 ayat, 1 malam. Tapi Anda mengerti apa yang Anda baca itu. Perlu bantuan tafsir. Perlu bantuan terjemahan, bukan tafsir. Supaya kita mengerti apa kandungan ayat itu. Kemudian ada baca yang ketiga disebut tadabbur. Analisis, baca analisis. Dengan begitu kita faham kandungan hukum yang ada dalam setiap ayat yang kita baca. Minimal 1 ayat semalam. Perlu bantuan tafsir ketika membaca tadabbur ini. Kemudian yang keempat, baca tahfiz. Baca dan hafalkan. Seusai Ramadan Anda akan berbangga diri kehadirat Allah. Ya Allah, subhanallah, hafalanku bertambah. Anda jangan betah punya hafalan hanya kuliah dan kulhu saja. Tambahkan hafalanmu. Karena kelak Quran akan menjadi syafaat bagi dirimu. Allah nyatakan itu dalam ayatnya yang mulia, surat Toha ayat 81. Famanittaba'al hudaya fala yadillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti Al-Quran tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Tidak akan disiksa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu juru tafsir Quran Rasulullah, ahli. Dia mentafsiri ayat ini. Ibnu Abbas berkata, "Fadammanallahu limanittaba'al Qur'ana fala yadillu fid dunya wala yashqa fil akhirah." Barang siapa yang mengikuti Al-Qur'an dijamin oleh Allah tidak akan sesat di dunia dan tidak akan disiksa di akhirat. Itu jaminan Allah barang siapa yang menyimpan Quran di dalam jiwanya dan mengikuti Al-Quran itu. Sampai tumbuh sikap yuhallilu halalahu wa yuharrimu haramahu. Menghalalkan yang dihalalkan Quran dan mengharamkan yang diharamkan Quran. Jadi ada aktivitas Ramadan baca Quran, belum terlambat, masih ada 9-10 hari lagi. Fadal. Kemudian ada amaliyah yang namanya iftarus saimin, memberi makan berbuka bagi orang yang berpuasa, tidak peduli dia miskin atau kaya, kasih dia makan berbuka. Itu sedekah dari kita dalam Ramadan ini, dan itu luar biasa pahalanya, besar. Ada taksirus sadaqah, memperbanyak sedekah. Mu'adz bin Jabal mengomentari Rasulullah dalam Ramadan ini lebih pemurah dibanding bulan-bulan yang lain. Jibril malah mengatakan Rasulullah, kemurahan Rasulullah di dalam Ramadan bagaikan badai, bagaikan badai dalam memberikan sedekah. Kemudian ada umratus fi Ramadan, sudah terlambat sekarang. Umroh di bulan Ramadan bagi Anda yang punya uang dan Anda yang berkesempatan. Ya, lantas i'tikafu fil asharil awahir. I'tikaf pada 10 yang terakhir, mulai nanti malam. Malam nanti kan malam 21 menurut hitungan kita. Itu 10 kali 24 jam tidak keluar-keluar masjid kecuali ada tugas-tugas kifayah. Jadi kalau sekarang ini orang masih malam saja ke masjid, besok pagi kabur kerja lagi, itu namanya belajar itikaf. Itikaf, itikafannya lumayan. Dengan itikaf ini baru muncul amaliyah yang kesembilan yang disebut taharri Lailatul Qadri, mengintip dan menangkap Lailatul Qadar dalam itikaf. Anda tidak itikaf enggak mungkin bisa nangkap Lailatul Qadar. Yang terakhir zakatul fitrah. Coba Bapak perhatikan, dari 10 amaliyah Ramadan ini hanya beberapa yang wajib, selebihnya sunnah. Dan justru yang sunat itu yang meraih cinta Allah. Jadi jangan sepelekan yang sunat-sunat itu, saudaraku. Nah, maka garis amal orang yang ingin meraih predikat sebagai kekasih Allah, dan dengan begitu dia tidak mengecewakan Allah, dia memenuhi harapan Allah supaya kita menjadi orang bertakwa, garis amalnya adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan yang wajib-wajib dan yang sunat-sunat sampai Allah cinta. Nah, bagaimana meraih cinta Allah itu juga satu persoalan. Syaratnya ada 3 supaya Allah cinta dengan ibadah-ibadah kita yang wajib maupun yang sunat. Pertama, ibadah itu berangkat dengan niat yang ikhlas. Ikhlas, kata para ulama, niyatu ibtigai wajhullahi ta'ala bil amali duna syirka ahadun gairuh. Ikhlas itu adalah niat untuk mendapatkan ridha Allah dengan amalan tanpa menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu ikhlas. Jadi kalau Anda beribadah masih punya pamrih, ya, ibadah itu ditolak oleh Allah. Allah tidak suka ibadah yang ada riya, ada pamrih kepada selain dia. Satu. Yang kedua, syarat supaya Allah menerima dan mencintai kita karena ibadah kita itu patut diterima, ibadah itu harus as-sawab, benar dalam timbangan sunnah. Begitu. Bukan ngarang, bukan asal-asal. Harus mencontohi Rasulullah. Karena Allah berkata, "Kul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Kalau memang mereka mencintai Allah, ikutilah aku Muhammad. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah akan mengampuni dosa-dosamu, karena sungguh Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ada perintah, kalau memang cinta Allah, ikuti Muhammad. Maka ibadah itu jangan ngarang. Sebagai contoh, televisi mengajarkan doa berbuka puasa. Allahumma lakasumtu, itu bukan doa. itu laporan. Padahal Rasul bilang, innalisa'imi inda fitrihi da'watun maturaddu. Sesungguhnya orang, sungguh orang yang berpuasa itu ketika dia berbuka, doanya, saya ulangi, doanya tidak ditolak. Tapi yang diajarkan justru laporan. Allahumma laka sumtu. Ya Allah, karena engkaulah aku berpuasa. Wabika amantu. Dan kepadamu lah aku beriman. Wa ala rizqika aftartu. Dan dengan rezekimu aku berbuka. Tolong Bapak renungkan, di mana doanya? Anda melapor tentang sesuatu yang Allah sudah tahu. Ini kan perbuatan mubazir. Hadisnya Anda jangan tanya, do'ifnya setengah mati. Buka di Nasa'i, hadisnya itu cuma berbunyi, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Rawahu Nasa'i, do'if. Dibuka di Abu Daud, Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna. Tanpa wabika amanna. Derajatnya do'if juga. Terus siapa yang wariskan kita doa ini? Ya orang tua-tua kita. Lantas kita tanpa periksa, kita ngamalin. Padahal itu bukan doa, itu laporan. Padahal ada momentum yang luar biasa. Istijabah. Ketika berbuka itu berdoa. Rasul suruh kita begitu. RCTI tampil dengan doa berbuka. Zahaba jama'u wabtalatil uruk wasabatal ajru insyaAllah. Orang membacanya sebelum berbuka. Padahal dosa doa itu dibaca oleh Rasul sesudah berbuka. Salah lagi, coba bayangkan. Bagaimana amalan kita mau diterima kalau kita salah kaprah terus begitu? Karena artinya telah hilang rasa haus, telah basah tenggorokanku, dan telah ditetapkan pahala puasaku insya Allah. Jadi kalau kita baca sebelum berbuka, Allah kan akan bertanya, kapan kau minum? Sudah hilang rasa haus. Ini kan masya Allah. Jadi umat ini karena gak ngerti, suka salah kaprah. Jadi amalan yang bisa meraih cinta Allah dan benar dalam ukuran adalah bila amalan itu mengikuti sunnah. Maka saudaraku, mulai sebentar ketika berbuka Anda sudah seluangkan waktu minimal 1 menit menjelang azan maghrib, sudah duduk manis di hadapan makanan berbuka, kemudian memuji-muji Allah dan berdoa. Pakailah doa dengan bahasamu sendiri. Contoh, ya Allah, terimalah puasaku. Terimalah ibadah-ibadahku. Dan ya Allah, berikan aku kekuatan lahir dan batin untuk menyelesaikan sisa Ramadan ini. Begitu azan, bismillah, tinggal minum. Masya Allah, Anda juga boleh minta apa yang lain. Karena saya ulangi kata Rasulullah, innalisa'imi inda fitrihi da'watun maturaddu. Sungguh orang yang berpuasa itu, ketika dia berbuka, doanya tidak ditolak. Jadi alangkah ruginya kalau Anda tidak berdoa. Cuma melapor terus selama ini. Itu salah. Yang ketiga, bagaimana amalan wajib dan sunat itu bisa meraih cinta Allah? Amalan itu tidak belepotan maksiat. Satu ketika Rasulullah kumpulkan para sahabat, kemudian dia tampil ke depan dan dia berkhutbah. Ayuhan nas, innallaha tayyibun la yuqbalu illa tayyiba. Hei manusia, ketahuilah Allah itu tayyib, baik, bersih, suci. La yuqbalu illa tayyiba. Tidak akan menerima kecuali yang tayyib, baik, bersih, suci. Catat itu. Jadi kalau Anda suguhkan ibadah kepada Allah tidak memenuhi unsur tayyib tadi, baik, bersih, suci, la yuqbalu, tidak akan diterima. Itu Allah yang, Rasul yang bilang sendiri. Kemudian Rasul lanjutkan, wa inna allaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sungguh Allah telah memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana dia perintahkan rasul-rasul. Faqala ta'ala, Rasul mengutip sebuah ayat yang menceritakan bagaimana Allah memerintahkan orang beriman dan rasul-rasul. Faqala ta'ala, ya ayyuhar rusul, kulu min thayyibati wa'malu shalihan. Rasul kutip sampai di situ. Hei rasul-rasul, makanlah yang thayyib, yang baik, yang bersih, yang suci, yang halal, dan beramal salehlah. Wa qala ta'ala, Rasul kutip lagi sebuah ayat surat Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hei orang-orang beriman, makanlah yang thayyib, yang bersih, yang baik, yang suci, yang halal. Yaitu rezeki yang sudah kami berikan kepadamu. Para ulama kemudian membandingkan bahwa ada ayat lain dalam surat Thaha 81, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum wala tatghaw fihi. Hei orang beriman, makanlah yang baik-baik yang telah direzekikan oleh Tuhanmu kepadamu, tapi jangan berlebihan. Berlebihan makan itu mengundang murka Allah, karena kemudian Allah bilang fayahilla alaikum ghadabi, halal dirimu untuk aku murkai. Karena dalam hadis qudsi Allah nyatakan inni haramtu nafsi bil ghadab, aku haramkan diriku untuk murka. Tapi kalau Anda berlebihan makan, Anda mengundang murka aku. Wa may yahlil alaihi ghadabi, barang siapa yang halal untuk aku murkai, faqad hawa, binasa dia. Jadi hati-hati saudaraku dalam soal makan. Sampai surat Abasa mengatakan falyanzuril insani ila ta'ami, hendaknya manusia memperhatikan makanannya, termasuk makanan berbuka. Hati-hati, jangan berlebihan. Allah sedang memperhatikan kelakuan kita. Betapa 13 jam kita menahan lapar dan haus, ketika berbuka kita umbar semua tanpa batas. Astagfirullahaladzim. Hati-hati. Nah, berlebihan makan itu para ulama menyatakan ada 4. Pertama, porsi makannya terlalu besar. Kita faham itu. Habis makan gak bisa napas. Yang kedua, frekuensi makannya terlalu sering. Jam 7 makan, setengah 8 makan, jam 8 makan, jam setengah 9 makan lagi, jam 9 makan. Makan terus kayak kambing mama biak terus aja begitu. Yang ketiga, itu makannya terlalu mahal. Contoh, di Sahid Jaya itu ada kerang ekspor dari Perancis, satu butir 350 ribu. Dia pesan 10. Jadi dia sendiri makan 3 juta setengah. Ana pikir kalau itu ditukar dengan nasi bungkus, subhanallah, udah berapa bungkus orang miskin kita yang bisa ikut makan. Dia makan sendiri. Ini kan orang terlalu sombong. Makannya berlebihan, terlalu mahal. Kita enggak boleh makan kayak begitu. Demi Allah enggak pantas. Walaupun Anda berduit, tidak pantas Anda makan yang demikian mahal. Minum kopi semacam Starbucks juga enggak cocok. Sebagai orang Islam itu enggak cocok. Buat apa Anda minum kopi 35.000 sementara di warung Tegal itu bisa beli kopi 1.000-1.500. Ini skala prioritas kesombongan. Jadi enggak boleh kita makan dengan sombong kayak begitu. Yang keempat, berlebihan makan itu apa saja dimakan. Tembok dimakan, beton, besi, jalan layang, aspal, solar, raskin, beras orang miskin ditenggak juga sama dia. Sehingga orang-orang ini, subhanallah, kalau Anda punya teropong syariah, Anda lihat ke perutnya itu ada beton, ada semen, ada pasir. Kalau dia angkat tangan ke langit berdoa, Allah tidak akan terima. Kalau dia ibadah, Allah tolak ibadah. Malah dalam hadis Nasai, itu Rasul bilang satu suap makanan haram menyebabkan 40 hari ibadah ditolak oleh Allah. Jadi kalau seseorang itu korupsi 10.000, dia bisa beli nasi bungkus satu. Ada 15 suap dalam satu bungkus nasi itu, artinya 600 hari ibadahnya ditolak. 2 tahun itu max. Korupsi 10.000. Nah, kalau dia korupsi 1 juta, Anda hitung sendiri. Kalau dia korupsi 1 miliar, kalau bermiliar-miliar, kalau triliunan. Itu kalau Anda hitung pakai kalkulator, jebol itu kalkulator. Gak bisa menghitung. Orang-orang anggap remeh. Nah, negeri kita ini terjebak dalam fenomena yang bermaksiat seperti itu, terlibat dengan banyak haram. Saya khawatir sekali. Saya khawatir ibadah-ibadah kita tidak ditolak, tidak diterima oleh Allah. Ya, kemudian Rasul melanjutkan. Suma zakara rujula. Kemudian Rasul menceritakan tentang seorang laki-laki, yutilus safara, laki-laki itu baru datang dari perjalanan yang jauh, asy'atsa aghbara, rambutnya kusut, pakaiannya berdebu, kucel kumal dekil, yamuddu yadaihi ilas sama, dia angkat tangannya ke langit, yaqulu ya rabbi, dia berkata, wahai Tuhanku, berdoa begini dan begitu, meminta begini dan begitu, kata Rasul. Apa komentar Rasulullah? Wa mat'amuhu haramun, yang dia makan haram. Wa mashrabuhu haramun, yang dia minum haram. Wa malbasuhu haramun, yang dia pakai haram. Wa guziya bil haram, dia lengkapi hidupnya dengan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana Allah akan terima semua itu? Kalau menjaga makan, minum, dan pakaian kita agar tidak terlibat dengan yang haram, mungkin kita bisa. Tapi kita tidak mungkin menjaga kelengkapan hidup kita dari yang haram. Karena sistem yang berlaku di sekeliling kita ini, sistem yang haram. Budayanya haram, sistem sosialnya haram, politiknya haram, perdagangannya haram. Anda cari pojok mana di negeri ini yang tidak bermaksiat kepada Allah? Mengerikan, saudaraku. Maka kita kembali kepada Islam. Apa yang kita bisa cegah dari kemungkaran yang berlaku di negeri ini supaya ibadah kita diterima, harus kita cegah. Berikan masukan kepada aparat keamanan, kepada pemerintah. Jangan diamkan semua kemungkaran yang ada di negeri ini karena dia menyangkut keabsahan dari ibadah kita. Allah tidak akan terima sesuatu kalau tidak bersih. Nah, mudah-mudahan khutbah ini menyentak kita semua bahwa ada amaliah yang perlu kita timbang-timbang keabsahan agar diterima dan dicintai oleh Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhiru 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu da'watun la turaddu, as-sha'imu hina yuftiru wal imamul 'adilu wa da'watul mazlum. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah, pada bagian khutbah kita yang kedua ini kita ingatkan satu hadis dari Rasulullah, riwayat Ibnu Majah dan Ahmad, derajatnya sahih. Rasul bilang ada tiga orang yang doanya tidak ditolak. Pertama, orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Yang kedua, pemimpin yang adil. Jadi SBY itu kalau adil, dia angkat tangannya begini dan dia bilang, ya Allah, hentikan lumpur porong. Langsung pet mampet. Tapi karena yang dikirim ke porong itu dukun, begitu ya, dari Jakarta 2, dari Surabaya 100, 102 dukun itu komat kamit. Di depan lumpur porong, semburan lumpur porong itu malah makin merekah. Tadinya cuma 50 ribu meter kubik per hari, sekarang menjadi 176 ribu meter kubik per hari. Semburannya. Jadi berarti pemimpinnya belum adil. Yang ketiga, doa orang yang tidak ditolak itu orang yang dianiaya. Nah, kita termasuk orang yang nomor satu, orang yang sedang berpuasa. Jadi sebentar ketika berbuka, jangan lupa berdoa. Doa apa saja, buktikan nanti sesudah Ramadan Allah kabulkan doa-doa. Aku lukau lihada wa astagfirullahaladzim wa lakum. Wala zikrillahi akbar.